إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أرشدني الله وإياكم kita lanjutkan nasihat dari Syekhuna Nubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Kita masih dalam pembacaan nasihat beliau yang pertama, yaitu an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf, untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan, yang mana diantaranya adalah kebodohan, kezaliman, kemaksiatan dan syaitan. Dan telah kita bawakan kemarin bagaimana yang telah dia sebutkan al-adillah dalil-dalil yang diambil dari sabda-sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang pentingnya persatuan, jelasnya perpecahan, dan juga akibat-akibat yang buruk karena sebab seseorang tidak menjalani sebab-sebab yang akan membawa kepada persatuan. Qala Syekhuna Al-Mubbil Ibn Hadi rahimahullah, antum ta'lamun, kan gitu ya, antum ta'lamuna ya ahla sunnati anna a'da'akum yastumuna bikum. Kamu semua tahu, wahai ahli sunnah, bahwasanya musuh-musuh kalian itu ya mencaci, mencela, memaki kalian dengan berbagai macam lafaz yang sangat tidak pantas untuk didengar dan diucapkan oleh seorang muslim. Wa anna a'da'al islam ma yuhabuna illa iyyakum. Juga poin yang tidak kalah pentingnya, senantiasa kita ingat-ingat. Dan bahwasanya a'da' al-Islam. Musuh-musuh Islam itu tidaklah mereka itu takut illa iyyakum, kecuali hanya kepada kalian saja. Mereka tidak takut kepada kelompok Khawarij. Ya, bahkan memanfaatkan kelompok Khawarij untuk menghabisi kalian wahai ahli sunnah. Memanfaatkan Syiah untuk menghabisi kalian ahli sunnah. Yang paling mereka takut itu justru ahli sunnah. Karena tegaknya dosa usulnya itu dipelopori oleh ahli sunnah. Hancurnya Romawi dan Persia, siapa? Yang membuat mereka babak belur? Ya, dengan pertolongan Allah, sebabnya melalui tangan-tangan ahli sunnah. Umat bersatu karena ahli sunnah. Tanpa dengan sunnah, tanpa dengan syariat, mustahil akan terjadi persatuan. Yang ditakut oleh setan. Saudara beliau, masya Allah, kalimatnya pendek namun faktanya. Bukti yang selalu kan terjadi. Seminggu yang lalu, Sofotis sama rombongannya dari Ciamis datang ke Pondok Cirebon. Pertama mengundang Sob Mamat untuk ngisi di sana. Sob Mamat keberatan dan susah, akhirnya nggak bisa ngisi. Sob kita sebentar lama, sabar nanti mengatakan itu. Anak itu lebih panjang, 5 tahun lebih minta Sob Mamat padahal anak di Cirebon sendiri dan mau kelar. Nah, dan dapat gembira oleh Antum, Sob Mamat kemarin sudah ngomong untuk Batam tahun depan di bulan yang sama. Ya, kebalikan dari Malaysia. Kalau sekarang Malaysia 3 hari, untuk tahun depan sini yang 3 hari, Malaysia yang 3 hari. Kalau dikerjakan matang-matang. Ya, yang sekitar jadi Amis itu loh. Ya, sama-sama cinya itu terus jarak. Si Amis. Di bawahnya itu jaraknya baru tapi masih dekat gitu loh. Itu nggak ada waktu. Full waktu dulu ya. Ya, demikian. Akhirnya ya sudahlah. Yang kedua, beliau minta tambahan tenaga pengajar. Kekurangan tenaga pengajar. Dan kita tidak punya ini. Kita juga kekurangan. Nah, beliau sebutkan di antaranya kita punya santri-santri yang mereka ini mendapatkan tugas untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, belum pada tingkat yang lain. Karena mereka ini punya tugas itu, akhirnya ada sebuah gereja yang sudah tidak dipakai dan berubah fungsi menjadi masjid di kampung laut. Kita sering pemuda-pemuda ini untuk di sana. Alhamdulillah dengan mereka di tempat yang sepi, jauh dari masyarakat, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas ini dan itu, menghafal itu lebih enak. Sekitar 10 orang. Selesai, tinggal di kampung laut. Tiba-tiba berita ini mencuat langsung internasional. Kawasannya di kampung laut dipersiapkan pasukan khusus yang mereka berlatih militer untuk menyerang dan menghadapi orang-orang Kristen yang ada di sana. Mereka bisa bawa Al-Quran, menghafal ini dan itu, kekurangan pengajar yang bisa mengajari mereka. Kondisi semacam itu ditakuti sampai menteri pun turun dilaporkan oleh pihak-pihak Nasoro. Kenapa takut kepada para pemuda yang menghafal Al-Quran? Nah, dan memang skenario naudzubillah min dzalik, entah dari pihak Nasoro atau dari pihak Iblis, mereka datang latihan perang terus menghilang. Yang ditembak yang tetap di situ. Kelurahan, camat, bupati sampai Jakarta turun. Ada apa ini? Lihat ketakutannya mereka. Dan memang ada dari pihak Hizbiyun, Sobat UIC dan yang lainnya. Ya, siapa lagi yang mungkin ada Jakarta itu? Yang pernah di Ciamis. Nah, terus yang rumah dan sebagainya. mengadakan gerakan yang gerakannya itu dikasih nama oleh mereka gerakan antisipasi kriminalisasi. Nah, yang dirangkul semua kalangan kerjasama dengan pondok pesantren Asyariyah milik guru juga. Ya, nah di dalamnya di situ Naim ada. Kerjasama yang dirangkul seluruh kalangan yang ada, ya, madzhab Ikhwanul Muslimin dipakai. Ya, nata awan lebih matapakna, wana tajiru ba'duna ba'adam di maksalahna. Ya, kita sepakat lawan kita Kristen. Sama kan? Nah, ya. Di Cilacap dianukannya, di bukit markasnya, di pondok pesantren Asyariyah itu. Ya, Asmusi dan sebagainya. Ya, jelas kalau mungkinnya tokoh Sururi, Ikhwani. Yang tadi ngaku-ngaku dalam ya, kayak itu kayak Istabu Nika dan sebagainya lah. Nah ini pelopornya solidarity dan yang kita sebutkan tadi. Nah, mereka bersatu membuat ini dan membentuk dari Muhammadiyah, dari NU, semuanya pokoknya remas-remas yang ada dan DKM-DKM yang ada itu dirangkul gabung jadi satu. Nah, untuk membendung ini tadi. Ternyata ya, sasaran biji utama di samping Nasrani juga sebuah orang satu-satu yang lagi menghafal Al-Quran ini tadi. Wallah alam, siapa pelaku yang dibatin begitu? Yang latihan perang kemudian menghilang. Di tempat dekat dengan para santri tadi itu, ini bukan para ustaz, tapi para santri yang punya tugas menghafal Al-Quran. Dan mengajari penduduk abad-abad, baru abad-abad. Karena mereka itu baru meninggalkan Kristen yang masuk Islam kembali. Dulunya muslimin, murtad, karena gak tahu. Setelah tahu, kembali masuk Islam lagi, baru abad-abad mereka, walaupun tua-tua. Nah, ketakutannya sampai mendunia. Demikian, mesti koreksi cari cuma 10 orang yang mesti pegangannya Al-Quran. Ya. Belum dikasih yang lain, dan mereka cuma mengajarkan baru abad-abad. Nah, fakta yang ada. Ya, tetap banyak lihat. Wa anna aja al-Islam ma yuhabuna illa iyakum. Baru kemarin di SMS kan ke, dikirim doanya ke Tuan Muhammad dalam perjalanan itu. Ya Allah, kampung kecil cuma 10 santri menghafal Al-Quran. Sekarang sudah go internasional. Apa satu? Ini kemarin kan yang dihadir ya. Yang saya ceritakan itu tadi. Oh, semua koran-koran ini terkenal yang ada di negeri kita memuat kejadian itu. Wah, tambah terkenal ini. Demikian. Orangnya biasa-biasa kalau antum lihat fisik militernya pun gak ada. Ya, santri-santri yang makannya pun juga sederhana. Nah, di tempat terpencil gak ada listrik. Al-Muhim mereka bisa menghafal melihat hari tersebut sampai mendekati tenggelam aja. Dengan membaca itu, yang lainnya dengan baca hafalan, satu dengan yang lain paling menyimak. Itu pun minta bantuan tambahan tenaga pengajar, guna mengajari mereka ilmu dini. Ya, dari kita maaf, kita pun juga masih kurang. Ya, ternyata kejadiannya semacam itu. Mungkin juga kalau tidak apa. Ini kejadiannya semacam itu. Nah, itu anjakan koran ini buat ini koran ini koran di WA yang masuk ke WA ini semua nanti. Nah, masya Allah ketakutannya luar biasa. Belum apa-apa baru menghafal Al-Quran itu cuma 10 orang. Itu pun santri. Ya, ketika mau berinjak semacam itu. Jadi kalian memang ya Allah sunnah. Ya, yang ditakuti oleh mereka namanya Kampung Laut. Kampung Laut itu terkenal di kalangan kita ya. Walaupun kecil, sudah mencuat. Dulu dikristenkan semua oleh Nasoro. Kemudian ada ya, Sasa dan sebagainya. Sekarang disarap. Ditambah lagi apa? lapak yang ada di sekitar sana itu minta kasihan-kasihan halal. Akhirnya diisukan juga tambahan, ya, mantan-mantan orang nggak beres dididik oleh teroris. Tujuan-tujuan nggak karuan. Padahal baru diajari suluh salata, diajari tata salat sholat, wudhu yang benar, sholat yang benar, baru itu. Ya, belum tafsir, belum belum macam-macam. Demikian. Masya Allah alhamdulillah, ya. Kita mendakwai orang-orang yang terkena narkoba, kena ini dan sebagainya, sadar, ya, dilapas, dilakukan. Fahum yahrisuna alat tasriti samlakum bi'ayi wasilatin. Maka mereka, musuh-musuh Islam, sangat antusias untuk memecah belah, ya, persatuan kalian dengan berbagai macam cara dan jalan, ya, itu yang mereka katakan dengan cara harta, wanita, kedudukan, rayuan, janji-janji sekian banyak yang diberikan oleh musuh-musuh Islam dengan satu tujuan, bagaimana ahli sunnah ini terpecah belah persatuannya. Nah, jadi itu usaha-usaha musuh. Jangan diikuti alur-alur lawan. Galang persatuan di atas Al-Qur'an wa Sunnah ala fa'alil ummah. Karena kalau bersatu mereka khawatir ini bakalan terjadi kayak di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Umar bin Ali. Daulah Abbasiyah, daulah Umayyah akan terjadi lagi. Nah, jangan sampai. Nah, segera bikin pekerjaan agar mereka ribut di kalangan mereka terus, gak pernah ngurus agama, gak pernah lagi mempelajari agama mereka. Nah, karena yang komitmen nanti terhadap agamanya ini adalah ahli sunnah, padahal justru menguntungkan pemerintah kalau ahli sunnah wal jamaah itu bersatu, ahli sunnah wal jamaah itu kuat, ya, orang-orang yang tunduk patuh. Masya Allah, kenikmatan-kenikmatan mereka. Nah, namun yang namanya setan musuh-musuh Islam terus seperti ini tadi, ya, sangat antusias atas apa? Ala taksiti samlikum di ayu wabilatim, untuk membantah belah persatuan kalian dengan berbagai macam cara. Innal wajiba ala ahli sunnati an yakunu muhayyina lihilli masyakilil alami kullan. Sesungguhnya yang wajib atas ahli sunnah, hendaknya mereka itu menjadi orang-orang yang punya kesiapan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika-problematika alam semuanya. Di antaranya yang sekarang sangat menggondol adalah problematika khawarij sama problematika Syiah. Nah, ini harus segera diselesaikan. Ya. Walhamdulillah para ulama berbicara, menerangkan dan memberikan taksi semangat untuk menghadapi khawarij, menghadapi Syiah dan sebagainya. Fahum ahlun bidzalik. Ahli sunnah yang paling ahli, paling pantas, ya, untuk yang demikian itu, ya, untuk menyiapkan diri menyelesaikan problematika alam semuanya, agar mereka kembali kepada Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Hanya ahli sunnah, selain ahli sunnah semakin memecah belah persatuan kaum muslimin, ya, semakin memperbanyak kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang menyimpang dari Alkitab wa Sunnah. Wa ahakku deh. Dan juga ahli sunnah yang paling berhak dengan yang demikian itu. Fahumul ladhina a'tawahumullahu fahma kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallam ala wajhi sahih. Ya. Maka mereka itu ahli sunnah saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, pemahaman Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk yang benar. Banyak memang yang memahami, tetapi pemahamannya tidak benar, menyimpang, masuk dalam kategori fala mazaru azaghallahu bahum. Ya, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka. Itu yang ada. Jadi pemahaman-pemahaman ya menyimpang. Ngasih Allah. Inna ahla sunnati ya'tabiruna aktsara al-'alam al-islami. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah, mereka itu menghargai mayoritas alam Islam ini. Selain ahli sunnah tidak ada penghargaan. Lihat kelompok Khawarij, ya, mencari-cari, menghabisi dan membuang aset-aset ahli sunnah, apalagi aset kaum muslimin, negeri-negeri Islam, mereka hancurkan. Kemudian beliau sebutkan walakin tafarruquhum wa ikhtilafuhum wa jahlu ahli kulli sya'bin bi ahwalil akhir akharina ja'alahum yadubuna fil mujtama'at. Akan tetapi perpecahan mereka, perselisihan mereka, kebodohan penduduk setiap negeri, setiap bangsa tentang keadaan-keadaan yang lain membuat mereka itu meleleh, ya, terpisah-pisah dalam persatuan kemasyarakatannya. Memang dibuat demikian oleh musuh-musuh Islam. Jangan diikuti alur itu. Satukan kembali barisan. Ya, fahami kitabullah, fahami sunnah Rasulullah, alafani salafina saleh, ilman wa amalan, dalam bentuk ilmu dan pengamalan. Ya, kita kembali kepada masa Rasulullah, masa para sahabat dan para tabi'in, sehingga mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Supaya kekuatannya itu tidak meleleh. Ya, karena sebab tafarruq, al-ikhtilaf dan al-jahl. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Wa inna lanaju an yuwaffiqallahu al-qa'imina bidakwati li sunnati litafaqqu di ahwali ahli sunnati wa nasri anhum wa an ahwalihi asallahu an yajma'a jamlahum. Dan kita sungguh benar-benar berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada para penegak-penegak dakwah sunnah untuk mencari kondisi-kondisi ahli sunnah dan menyebarkan dari ahli sunnah dan keadaan-keadaan ahli sunnah. Kenapa? Lihat Abu Bakar demikian, Umar bin Khattab demikian, sahabat-sahabat demikian. Kenalkan figur-figur para tabi'in, figur-figur salafun salih yang mereka itu masya Allah luar biasa dalam menguasai bidang dunia maupun bidang agama. Agama mereka kuasai, begitu pula bidang-bidang dunia mendahului yang lain. Cuma karena kaum muslimin tidak lagi perhatian kepada bidang-bidang yang telah dikuasai oleh leluhurnya ahli sunnah wal jamaah, ya, akhirnya melihat kayaknya barat itu yang lebih dahulu maju. Tidak, kaum muslimin yang lebih mendahului mereka. Sebaliknya tentang kemuliaan para sahabat, sebaran kemuliaan para tabi'in dan tabi'in, kondisi para ulama, sebarkan kepada masyarakat dan keutamaan-keutamaan mereka dan kondisi-kondisi mereka yang mulia, sebarkan, terangkan kepada masyarakat dengan cara mencari dulu, membahas, dan telah ditulis diantaranya dalam kitab Siyar Alamul Mubarak. Semoga Allah SWT mengumpulkan persatuan ahli sunnah wal jamaah. Amin. Awalasun ahakun nasi ya ahli sunnah bijam'il samli wa wahdatil kalimah. Bukankah kalian wahai ahli sunnah manusia yang paling berhak untuk pengumpulan persatuan, menyatukan satu kata di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di atas satu kata kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dan di atas syariat Islam, dan juga mengumpulkan kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Kamulah ahwai ahli sunnah yang paling berhak dari seluruh manusia yang ada. Warabbul izzati yaqulu fi kitabihil karim, dan Rabb kita yang maha mulia dan maha perkasa mengatakan di dalam kitabnya yang mulia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kitabullah, dengan syariat Allah. Semuanya jangan pilih-pilih. Pegangi semua syariat Allah. Wala tatafarraqu, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain. Dan Rasulullah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Sebagian yang satu menguatkan sebagian yang lain, bukan melemahkan atau menjatuhkan, tetapi yashuddu, ya, saling menguatkan. Wa yaqulu fi sahihaini, dan beliau telah juga bersabda seperti yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Nu'man ibn Bashir, dari hadis sahabat Nu'man ibn Bashir, semoga Allah SWT meridainya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasadi idza istata minhu adwun au udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wassahari. Yang artinya, permisalan orang-orang yang beriman itu dalam cinta kasih mereka seperti satu tubuh. Jika satu tubuh, anggota dari tubuh mereka itu mengeluh sakit, maka akan mengajak, menyeru seluruh anggota tubuh merasakan sakit pula dengan demam dan tidak bisa tidur malam. Nah, karena sakit yang dialami. Nah, jika ada istilahnya kepalanya terbentur, nah, cuma kepala gitu, ya, tangan kaki tidak ikut panas, tidak ada, ya. Farabidatu faqalatil alama bi'lamiha. Lihat Rafidah menyibukkan alam ini dengan pemberitahuan-pemberitahuan mereka. Oh, kami begini, kami macam-macam. Disibukkan dengan penghabaran-penghabaran saja. Ya. Naam. Dan terus terang saja, si ini untuk di Indonesia luar biasa pahalanya. Ya. Di IAIN yang ada di Bandung, ada seorang anak kiai ingin mencari kebenaran. Akhirnya karena dia anak kiai, mengerti bahasa Arab dan sebagainya, mau baca-baca. Di IAIN Bandung itu ada yang tingkat semuanya perkataan. Ternyata di tingkat keempat, satu ruangan full buku-buku dari Iran. Dan di Bandung yang namanya Mut'ah itu di atas. Ya, datang mobil, ngambil mahasiswi, ambil. Tiap malam minggu kayak begitu. Ketika ada nasihati, kenapa kamu juga tidak benar itu? Balik, para mahasiswi nasihati. Kalau kamu tidak tahu, Mut'ah itu pahalanya besar. Sekali di Mut'ah mendapatkan payung Fatimah di surga. Dua kali Mut'ah seperti kedudukan Fatimah. Seperti kedudukan selanjutnya Hasan dan Husain. Seperti kedudukan Ali sampai Rasulullah pun kalah gara-gara Mut'ah. Kedudukannya. Orang yang mandi besar gara-gara di Mut'ah itu dosanya berkukulan. Seperti kotor yang ada di tubuhnya karena air yang dipakai mandi. Mandinya saja semacam itu. Kalian itu zina bodoh. Ya. Semua hadis-hadis yang kalian pakai itu palsu. Ya. Ketenangan luar biasa. Semua ini lari. Ya. Kayak di Ciamis. Justru yang menerima ajaran Ciamis pertama kali di motor. Karena ada Mut'ah ini tadi. Nah, enak dapat mahasiswi. Enak dapat pelajar-pelajar SMA. Ya. Demikian. Ini agama-agama seksual kok. Nah, itu yang ada. Oh, pokok kandungnya Islam tadi ini luar biasa. Nah, di Kalimantan, imigran-imigran Iran datang, akhirnya ditangkap oleh pemerintah, dipenjara dan militer. Wallahualam ba'dzalik. Ini kondisi si ayahnya di negeri kita. Sementara pejabat-pejabat negeri kita sekarang banyak si ayah juga. Iya kan? Kita khawatir kejadian Husni yang di Yaman akan terjadi. Bersiap-siaplah ahli sunnah. Bersatulah. Ya? Musuh dengan berbagai macam cara mau melibat kita. Ya? Nah, ini harus kita sadari. Kita pegang. Jangan kita enakan tok. Pikirkan agama Allah. Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bela agama Islam ini. Ya. Wa adzalla katsiran minan nas. Syiah ini banyak menyesatkan manusia. Nah, tambah satu poin lagi. Nah, untuk dilakukan dari di Jawa. Ya. Pondok-pondok pesantren kiainya dirangkul. Anda punya lahan tanah? Punya. Mereka sudah menemukan cara untuk menanam pohon jahru, ya, itu dalam waktu singkat. Sehingga dia ini dirangkul di mana kalau lahannya kita kerjasama tanam pohon jahru. Satu pohonnya sekian miliar nanti hasilnya dalam 3 tahun sampai 5 tahun. Senang mereka. Yang tadinya solawatan ini sekarang masuk juga solawat Hasan dan Husain. Ini kiai-kiai ini sekarang ada di bawah. Nah, terangkul. Kalau kiai-kiai itu kena, German itu satu. Tambah berarti pernyataan jujur apa? Nanti A ini. Ya. NU itu adalah bagian dari si A. Demikian. Nah, sehingga dengan dalil membela kaum minoritas dibela mati-matian si Ale kebuiran dan sebagainya, sehingga yang kasus mana kemarin Sampang ya, nah, itu mendapatkan kedudukan. Sekarang mereka punya perumahan di Jawa, ya, dibantu dengan gubernur Jawa Timur. Ya, ini kita harus waspada ini. Kalau Jawa sudah kena digoncang, pulau-pulau yang lain ringan. Nah, ini para kiai sudah pindah ke selawat Hasan dan Husain. Pasti keutamaan itu dan itu dan sebagainya. Ya. Nah, inilah ahli sunnah saja yang faham dan mengerti bahayanya mereka. Ya. Yang lain tenang, bahkan ikut-ikutan. bal tagolatuhum an ajai manasikil hajj. Bahkan kelompok Rafidhah menyibukkan manusia dari penunaian manasik-manasik haji. Bagaimana orang itu meninggalkan, melupakan manasik haji? Minimal mereka terkacau ya, dari manasik haji. Itu mereka berangkat haji bukan untuk ibadah, untuk mungkin kekacauan. Fannatu ya'tuna min kulli fajin amik liyu'addu manasikahum liyadkurullah fi tilka sya'airil mubarakah. Manusia datang dari berbagai penjuru dunia, pelosok-pelosok dunia, untuk menunaikan manasik haji-haji mereka, untuk mengingat Allah di tempat yang di situ terdapat syiar-syiar yang penuh dengan barokah, syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah yang berbarokah. Fama yaj'uruna illa bikhuruj rabidah bil mudaharatul jahiliyati yahtafuna khomeini khomeini. Yang mereka berzikir, sholat, mengucapkan labbaika Allahumma labbaik tanpa mereka rasakan, melainkan ketika orang-orang Rafidhah ikut haji, mereka keluar dengan demo jahiliyah. Mereka itu yahtafuna yunadun, menyuarakan suara-suara Khomeini Khomeini. Saya enggak orang lagi ke Allah malah baik, mereka ngomong Khomeini Khomeini, kan ngaco ini ya. Orang berpikir orang ini ganti dengan lafaz-lafaz seruan-seruan jahiliyah semuanya. Famanilladzi yastati'u an yufarriqa hadhihi al-jumu'ah allati atat an amri rabbiha. Maka siapa yang bisa ya untuk memecahkan kumpulan-kumpulan ini, yang kumpulan-kumpulan tersebut atap, yakni atap durhaka terhadap perintah Rabb-nya. Wa ja'alatil hajja syi'aran lil fawda wassahab wa da'awatil jahiliyah. Dan Rafidhah menjadikan haji sebagai syiar-syiar untuk kekacauan, syiar-syiar untuk hiruk-hiruk saja, serta seruan-seruan jahiliyah. La yastati'u bi'idnillah illa ahlu sunnati. Tidaklah bisa untuk mencerai-beraikan mereka, menghancurkan mereka, kecuali hanya ahli sunnah wal jamaah saja. Ini sama as-salimatuhum. Jika ahli sunnah itu bersatu, ya, mereka satu kata, membela tauhid, membela sunnah, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, dalam bentuk perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ya, ini sama as-salimatuhum. Jika mereka satu kata, wa kanu ahlu sunnah bin haqqam, dan adalah waktu itu ahlu sunnah memang benar-benar berada di atas al-haq. Ya, di hadis ini yang namanya Rafidhah itu oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan seterusnya. Inna hadhihi al-yahdata al-islamiyyata allati arada Allahu tahtaju ila riayatin wa man yakumu bi riayatiha illa ahli sunnah. Sesungguhnya kebangkitan Islamiyah ini yang Allah SWT menginginkannya butuh kepada perhatian dari orang-orang yang menegakkan dengan perhatiannya, tidak lain kecuali ahli sunnah. Maka terus terang setelah baca ini tambah sedih melihat murid-murid dan mukil yang ada di Yaman, seperti Al-Muhafal, Syekh Abdurrahman Haridani, Muhammad Al-Imam, Syekh Utsman Al-Alimi, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabi. Ya. Kenapa? Ya. Justru patuh terhadap si Arab, Pak. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Ya. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sehingga kondisinya semakin memperparah. Sampai pemerintahan itu juga mengundurkan diri. Ya. Begitu pula menhankamnya lah itu juga mengundurkan diri. Sudah yang menguasai Soma secara sisi. Ya. Tinggal menunggu Makbar sama Adem. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala munculkan ahli sunnah, ahli sunnah Yaman. Ya, karena al-imanul Yamani wa hikmatu Yamaniyah, itu kita yakini. Sabda langsung dari Rasul. Iman itu keimanan Yaman. Hikmah itu Yamaniyah. Ya. Huwa makaru wa makarullah wa Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah juga punya makar. Makar Allah sebaik-baik makar. Sementara untuk saat ini kita ya menyatukan persatuan kita dan berdoa agar Allah munculkan. Ya. Allah tolong agama Islam di Yaman, ahli sunnah di Yaman, dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh orang-orang kafir atau orang yang muslim tetapi tidak perhatian dengan keislamannya. Tiba-tiba muncul sekelompok, wallah alam, anak gak tahu juga. Ya, bisa jadi. Ya, tanpa harus dengan mereka. Ya, para masyarakat Yaman. Ya, yang sudah perang-perangan menolak kabar Syarobi, nasihat Syarobi. Ya, dan semoga kekhawatiran Syarobi tidak terjadi, semoga. Ya, Yaman akan jauh lebih parah daripada Irak. Lalu demo saja, sebelum menguasai Tom'ah, demonya saja, yang mereka protes adalah, kenapa surat An-Nur diajarkan? Kok aneh? Kita punya surat An-Nur, bukan ayat itu ya, surat yang mereka demo. Surat Al-Quran, surat An-Nur di demo. Karena surat An-Nur menyebutkan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah itu kafir kalau mereka. Kafir, oh. Ya, kenapa dibela? Kenapa tidak diajarkan? Nah, itu dia mengingkari. Ya. Mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, kafir. Ini satu ayat, satu surat. Belum lagi surat-surat yang lain. Belum lagi takwil-takwil yang baru. Ya. Kenapa tidak sadar? Ya. Wallahu a'lam, ini saya sendiri sangat sedih. Karena saya pernah belajar di Yaman, melihat masa lalu sinar di Yaman. Di zaman kita mungkin bin Hadi lagi. Ya, semoga Allah sanggupkan yang demikian. Insyaallah alhamdulillah telah selesai. Insyaallah kalau tadi ini yang akan datang nasihat beliau tentang obat perselisihan, ya, yang muncul di antara ahli sunnah pada masa kini, obatnya apa? Insya Allah ini kita lanjutkan, ya, mengganti pelajaran untuk sementara aja, paling dua pertemuan saja. Nizak lil murabbi wal murabbiyat, ya, kita ganti ini dulu, selesaikan, dan tuntas, nanti paham, dan itu kembali lagi ke kitab tersebut. Ya. Emang gitu loh, ya, kita sudah separuh lebih di jalan. Ya. Kalau satu atau dua pertemuan selesai, enggak lebih dari itu. Insyaallah bismillah, wallahu taala al-mustawab. Innallaha wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.